jadi Mas Roy, kemang si, nyekel miki, miki, miki, ya, oke. Karepmu mang maju, mang kate le apa gitu. Mempraktekan cara bermainnya. Oke. Si Mayweather. Oh. Ape, tepuk tangan, tepuk tangan. Dia kan praktekan Mayweather, saya kan Pac-Man dari Filipina. Jadi saya kan dia praktekan dia cara mainnya Mayweather, saya kan Pac-Man. Dia sekarang kan tolong penonton juga diperhatikan. Oke, gini Mas. Oke, supaya Anda tahu aja, ada berapa gini. Kalau jab ini gimana? Jab. Kon menang ya, ojo khawatir. Oh, menang ya enggak apa-apa. Jab. Jab ya. Contoh. Segini ya, sampai segini ya. Segini ya itu. Ya, kalau kena sedikit juga enggak apa-apa lah. Jab. Ya. Wes kon ini ya. Wes akarmu. Sikil, kaki kuda-kuda. Ya, oke. Ya, sip. Oke. Menurut Anda, sebentar sebelum Mas Roy memperhatikan ini jab, ngerti jab? Nah, Mas Roy gini ini apa? Uppercut, terus, garu kan ya? Oh. Eh, saya ini diperhatikan gini, jab, uppercut, straight, swing. Ya, hook. Kalau hook itu diagonal, seret. Nek swing itu lurus, sit, gini, itu swing. Ya, kalau straight itu pengembangan dari jab. Kalau jab itu cuma dilempar. Kalau straight itu benar-benar dipukulkan. Wani kan karaku. Mas, jab. Ya, tahan ya. Agak, Masya Allah. Ya Allah. Jab itu dilempar. Besok, ojo ngene, kalau nginjati jenenge itu, ngene loh, ya, dilempar. Iya. Ada, coba lagi, pukul. Oke, sekarang. Ganti Mas, ganti. Oke. Ya, wis ora jab ya. Dadi menikan kepada arek macam-macam tak jab lho kok. Ngono lho rek ya, jab. Coba kalau hook. Ayah. Eh? Tapi dia kan takutnya nanti kan dia pukul benar nanti kalau teman-teman. Enggak dia enggak mau pucet ning ngene mau suatu enggak. Kalau dia ada masalah sama pacarnya nanti takut. Enggak. Enggak berani dia sama pacarnya. Ya. Enggak, untuk praktek aja kalau hook kiri. Oke. Ya. Ya. Ah. Bukan. Oke. Kanan, sekarang kanan. Hook kanan. Terus. Anteman temenan, giat no, yo kuat no, wes. Oke, ganti. Atur nuwun, jenengerek cak Roy apa ya? Ido Watulilo. Ya. Akan sampai Sandia itu siapa namanya? Ido. Bisa seru boxing. Shadow. Kasih contoh dulu. Kamu kan mau letter Pac-Man. Ayo, kok kan nama? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, Pak Nas. Kalau sing wanis itu. Alhamdulillah. Oke, sambil kita menunggu teman-teman kita, dari semua yang sudah terjadi, panjenengan wonten ingkang dipun respon. Sampeyan respon nopo mawon, pokoknya untuk nambahin, aku takon siji, sak durunge beliau ya. Sing kira-kira gurung skripsi sapa rek? Kabeh gitu ya, Pak. Oke, saya ini saya kalau ngomong tidak benerin, tidak nyalain siapa-siapa. Semua kita sedang berproses. Semua manusia melakukan pembelajaran sejak bayi sampai mati, kan gitu kan? Kalau Anda bikin skripsi, itu yang lebih penting itu pendapatmu apa pendapat orang lain yang kamu kutip? Ya. Apakah itu berarti universitasmu menyarankan agar kamu tidak punya pendapat sendiri ataukah enggak kan? Oh iya jadi. Yang jawab ya itu memang dia semester 14 sana. Jadi bukan karena tidak lulus, karena memang dia mendalami ilmu. Jadi saya Husnudon, itu kan metode bahwa Anda itu jangan berpendapat dulu kalau tidak lengkap wacanamu. Maka kamu dilatih untuk mengumpulkan wacana-wacana itu dalam satu keutuhan cara berpikir yang Anda kasih tema dan diberi judul, kan begitu. Tapi nanti begitu Anda sudah selesai dengan skripsi, tesis, dan disertasimu, kamu sudah mulai harus menjadi dirimu sendiri. Kira-kira ngono sih. Tidak lantas sampai kapanpun yang penting adalah pendapat orang. Akhirnya kan yang terpenting adalah pendapatmu sendiri. Ngoten Pak Ki, kira-kira ya. Nah saya kebetulan kan tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah. Jadi kan aku gak tahu gak skripsi. Meskipun prakteknya aku gak no skripsi, rada akeh aku Pak, biyen Pak. Itu tadi aku tahu gak no skripsi zaman aku SMA loro. Aku gak no skripsi beberapa mahasiswa dan lulus alhamdulillah. Dan itu kan dosa besar saya. Tapi karena saya waktu itu berbuat baik, nolong orang, jadi kalau besok-besok saya ditagih bahwa itu dosa, saya bilang, lho, kulo dosa nopo kulo, wong kulo ngewangi, ngono aku. Oke. Sejak kapan Anda belajar berdaulat? Ketika di dalam perut ibu sudah belajar belum? Sudah belajar belum? Nah ini harus dicari, yang belajar itu hanya sistem kesadaran di bagian tertentu dari otak ataukah seluruh hal, naluri ya belajar, ya sarafmu ikut belajar, darahmu ikut belajar, kan begitu. Konwiritan pertama kan kok iling-iling sik, suwe-suwe metu dhewe ndek cangkem, suwe-suwe cangkem muni kuping gak krungu, suwe-suwe gak perlu cangkem, suwe-suwe jantungmu yang berdetak, yang berpikir gitu ya kira-kira ya. Ngerti teman-teman sekalian? Sejak kecil kan Anda belajar. Aku takon, pas lahir aku nangis nang guyu pian. Nangis. Sopo sing ngongkon nangis? Kok gak guyu ae kon? Kon nangis brogelo lah kok iku bapakku ngene. Lagak sih. Siapa yang mengajarimu menangis? Allah. Allah langsung apa stafnya? Bisa Allah langsung, bisa malaikatnya ya. Makanya belajarlah menyapa Allah dan menyapa malaikat. Karena Allah menitipkanmu kepada beberapa malaikat di sekitarmu dan sapalah dia tiap hari supaya lebih lancar hidupmu, gitu ya. Assalamualaikum ya malaikat Allah. Setelah assalamualaikum sebelumnya ya assalamualaikum ya Rasulullah. Pokoknya bendino ngono. Cek bekerja malaikatmu. Ngewangi awakmu pas ujian lali dieling karo malaikate ngono lho. Pas kate ketangkep polisi malaikate nutupi kon gak ketangkep ngono lho. lolos dari pemeriksaan apa operasi ya, ngono ya. Oke. Sudah makin jelas ya yang disebut kedaulatan bahwa Anda benar-benar nek iso mergo menemne tanggung jawab nang Allah sejak sekarang harus terus-menerus berlatih untuk otentik. Otentik itu apa? Asli. Kalau asli itu murni enggak? Murni. Kalau murni itu suci enggak? Suci. Kalau kamu suci, maka kamu bisa masuk ke apa? Masuk ke abadi. Kalau kamu tidak suci, kamu tidak bisa terseret masuk ke keabadian. Kamu pasti akan terpotong di tengah jalan. Jadi mati nanti tidak ada masalah kalau kamu suci, karena kamu akan terus hidup sesungguhnya, meskipun tidak dengan struktur dan kesadaran yang sekarang menggunakan software, hardware yang material sifatnya, gitu ya. Oke.